Mitra bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan rencana Menteri BUMN untuk membubarkan anak usaha Pertamina di Singapura, Petral, sebagai langkah tepat. Mengingat posisi Petral yang berbadan hukum Singapura jelas menyulitkan Indonesia untuk melakukan kontrol atas transparansi Petral yang memiliki peran penting bagi industri migas nasional agar tak jadi lahan kepentingan segelintir elit. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Quick, sejak kapan Petral ini ada dan siapa yang berkepentingan di balik pendiriannya? Wah, nggak tahu saya itu. Itu sejak, kelihatannya sudah sejak Pak Ibnu ya. Kan dia yang mendirikan Petral. Itu kan dulu yang berperan Tong Ju dan Rapoport kalau nggak salah kan. Bruce Rapoport, orang Yahudi Swiss. Bersama-sama dengan Tong Ju. Tapi sahamnya 100% dikuasai oleh Pertamina gitu. Nah, kalau sahamnya 100% milik Pertamina, bagaimana caranya pihak-pihak tertentu bisa memetik keuntungan dengan cara tidak wajar, Pak Quick? Ya, melakukan perdagangan yang dengan keuntungan besar, keuntungan yang tidak wajar, lalu kemudian caranya, itu banyaklah, caranya kan sangat banyak. Cara untuk nyolong di luar ya, tidak di Indonesia, enak sekali memang. Tapi pastinya jika Petral dipindahkan domisilinya ke tanah air, Pertamina dan pemerintah bisa mengontrol secara langsung ya Pak Quick? Iya, betul. Bukan memaksud secara langsung, ini ada badan, ada perusahaan besar Pertamina, milik Indonesia, kantor pusatnya di Jakarta. Kenapa kok tidak bisa buka LC, tidak bisa impor langsung, ekspor, kenapa tidak? Kenapa kok mesti lewat kantor di Singapura, kenapa gitu loh? Baik, Pak Quick, sebelum ini pakar hukum Johnson Panjaitan sempat mempersoalkan keberadaan Petral secara langsung di Singapura. Namun upaya itu juga raib setelah yang bersangkutan diancam oleh pihak tertentu. Apa pendapat Bapak? Ya, Johnson Panjaitan, kan waktu dia kembali kan mobilnya dicet, diam atau mati gitu. Tapi ada cerita lain. Ceritanya tidak begitu, karena waktu dia di Petral disokok uang besar. Jadi itu coret-coretan engineeringnya dia sendiri, ada yang ngomong gitu. Saya tidak menuduh loh, saya dengar aja gitu. Karena saya mendengar ada orang yang ngomong gitu. Saya sendiri tidak tahu faktanya seperti apa. Oleh karena itu kan bungkunya kan total kan. Bungkunya total. Tidak nongol di TV sama sekali tidak kan. Padahal suaranya kerasnya seperti itu gitu. Apakah ya Pak Johnson itu ketakutannya sampai seperti itu gitu. Tapi juga bisa diancam juga. Bisa juga karena waktu itu kan dia ke Polda. Lapor bahwa mobilnya dicacar seperti ini. Nah, setelah itu terus tidak ada kabar ceritanya. Nah, kalau orang digituin kan polisinya kan mestinya mengatakan, oke ya akan kami cari gitu. Persnya akan terus ngejar rame-rame ini enggak kan? Hari berikutnya mati total aja gitu. Aneh. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.